Suro-suro pasal 27. Naupu etu, Gubernur Festus nompakatantu, kami kana musu mombang pakaringata Roma ri provinsi Italia. Jadi, i Paulus ante barasaku yang baat taun tanina ni tarunggu ni parasayaka Julius, sambaa tadulako nu tantara Roma, tono sangaka pasukan magau Roma. Kami nesavi saungu sakaya bete, no puung garingata Adramitium. Pade nanggalivo mo kami garingata Kaisarea, ante patuju mosumomba, mesai ri kasampoa-kasampoa ri talinti-talinti provinsi Asia. Naria vou samba atau garingata Tesalonika ri provinsi Makedonia, tono sangaka Aristarkus, nalau nosanggani ante kami. Tona ilena, sakaya kami nesai nasampo ringata Sidon. Julius nabelo rarana rija i Paulus, sampe ni vaina loga ka i Paulus, nalau nanggita roa-roana ringata Sidon etu, ala ira mamala membawai ka ia, nuapa tora paraluna. Ngaris etu, kami nompapola posumomba kami, tapi sakaya kami nompotomu poiri, sampe kami kana nosale rivivin talinti leuto Siprus, tona lendu sakedi ngari poiri etu. Naupu etu, nosumomba mo kami ritasi rintoto provinsi Kilikia bo Pamfilia, pade napola sampe narata ringata Mira ri provinsi Likia. Ringata Mira etu, Julius nombarata saungu sakaya bete ngaringata Alexandria mosumomba pakari provinsi Italia. Pade kami nipakauna nolinja ri sakaya etu. Barasaku yang bengi mo kasaena, sakaya etu nosumomba antena ole. Kaupuna ante kasusana kami namala nompaka mosu ngatak nidus. Ngaris etu, kami daa nompapola posumomba kami. Nantuki nia pamulana, sabana peburum poiri daa panabelo. Jadi sakaya kami etu, nalau nosale rivivin talinti lewuto kreta. Nombaliunaka uju salmone, ala nee mavela gaga poiri bete etu. Nasusampu kami nosale rivivin talinti risabinga puluna lewuto kreta etu. Kaupuna naratamo kami rikasampuan gedi tono sangaka kasampuan naramba. Namosu ngatalasea. Tempo etu nasai gagamo kami nosumomba sampe naliumo eobete ngapuasan to Yahudi. Mana tempo mabelo musumomba? Sabana etu nangulimo i Paulus ka ira riara sakaya etu. Sampai subuh, nantuki pembarataku, ane kita mempapola posumomba ta'i, karena mandasan puu kita ngina, karena marugin puu kita, da aga pangulaya sakai, tapi kita ibo mamate. Tapi Julius etu, da'a nantuki tesa i Paulus, sabana ni pompangalan apa tesa to pompajala sakaya, bo kapitena pada tesa i Paulus. Kasampoa naramba etu, daan nabelo raka sampo kami masai ri tempo nuleni. Sabana etu, nadeang garito pesavi sakaya kami etu nanguli. Agina kita mempalasi kasampoa ei, pade mempasimbuku mosumomba, mpakari ngata Fenix, masampo risetu tempo leni. Ngata Fenix etu, saungu kasampoa lewuto kreta, tonalendu ngaripoiri, ri tempo leni, sabana nanti ngayo kasolonu eo. Ripuluna padetasina. Tempona etu nompamulamo poiri neburu na ole-ole ngarisabinga puluna. Etu sampe nipekiri ira pura-pura patuju ira mapolam pakarika sampoa Fenix na malam ajadi. Sabana etu nyonggotaka iramo balango sakaya etu pade nusumomba mo kami nosale rivivintalinti lewuto kreta etu. Tapi daana saya ngarisetu naratamo poiri beteng gari lewuto kreta etu, toniulin tau, poiri beteng gari sabingga tasina pebulunu eo. Sakaya kami etu nirumpa nu poiri bete, pade mana mamala mantingayo poiri. Jadi nipalamba kami mo sakaya etu nalome nikeni nu poiri. Tempo kami nalome nikeni nu poiri etu, naratamo kami risabingga puluna saungu lewutong gedi, nosanga kauda. Ri tempo etu, kami nompasimbuku ante nasusampu'u, nombataja mangore sakayang gedi, tono sanga sekoci riara nusakaya bete itu. Sangga sekoci namala nyonggotaka pada niboli ribunggu nusakaya mo, sakaya bete itu nipakaroso anabua-anabua sakaya, ante nipou nukaloro, nanta lili koro nusakaya itu. Naopu itu, nipopana uiramo somba nusakaya, sabana naeka ira sakaya itu membarumpa bone, tona sore tona musu talinti tanah Libya. Jadi ivetu mo sakaya itu nipalamba ira, nalome nikeninu poiri. Daane nonto poiri naramboso itu, nantavui sakaya kami. Sampe nayong padondo, nitajiaka ira sagaa pangulaya sakaya, riarantasi, ala mangaa sakedi sakaya itu. Pade tonailena, nitajiaka ira voumo pareva-pareva nusakaya itu, ante pale iramboto mpakariarantasi. Naopu itu, barasaku yang bengimo kasaena, kami mana nanggita eo bobetue. Pade poiri vou, da antoto nenonto karambosona. Kaupuna, mana ria panjarumah ka kami na malama salama. Barasaku yang bengi kasaena, tau-tau ria rasakaya itu, da amana manggoni. Sabana itu, nekanggoremo i Paulus rita tongo ira, pade nanguli. Sampai subuh, ane komi nantuki tesak bopia nanguli. Ne mempalasi lebuto kereta. Kita eda mandasa ante marugi, hebai. Tapi bei-bei, kuperapi ka komi pura-pura, pakarora rakumi. Da aria samba anggarita tongo ta ei mamate, tapi sakaya ei kana marugi. Ninjani ku etu, sabana ibengi, naria samba malaikan garja ala tala toni pesombaku. Etumo, ala tala tonu bajagai aku, narata rijai ku pade nangul. Nee mai ka Paulus. Iko kana mapola mantingaya magauroma. Pada ngari kabelo nurara ala tala rijaimu. Pura-pura tau nusangganinggani ante iko risakaya ii kana masalam. Sabana itu, sampai subuh, pakaro morara komu. Sabana ni para sayaku, nuapa to ni uli ala tala ka aku itu, na tantu mo kana majadi. Tapi sakaya ta ii ngina, kana membarumpa bone nabua. Namosu bibita linti nusa ule buto. Tempo nagana kasampulu patambengina, sakaya kami nolanto-lanto ritasi Adria, kira-kira natongo vengina, anabua sakaya itu nombarasai, sakaya ira itu mana nakavao ngari kabatana. Sabana itu, niukuru ira kandala nutasi itu antelui pade vatu. Rompulu ndopo kandala nu ue itu. Ira namaju sakedi daa nakavao kanggari setu pade ni ukuru ira voumo sampulu alimandopo kandala nutasi etu. Naupu etu ni ulunjaka ira pataungu balango ngari bagia puri nusakaya etu ala mumpupetaa sakaya. Sabana ira naeka sakaya kami etu membarumpa watu gusu. Pade ni sarumaka ira ane mamala masalisalisa maeo. Tapi barasaku yang ba'a anabua nusakaya itu, nompasimbuku malai ngari sakaya itu. Niulunjaka ira sekoci mpakari bunggu nutasi, eva ira madota mangulunjaka balango rikolu nusakaya itu. Nanggita kajadia itu, nangulimo i Paulus ka Julius ante tantara-tantara na itu. Ane anabua-anabua sakaya itu, mumpalasi sakaya ini, komi pura-pura da antoto masalamu. Nangepe tesa i Paulus itu, tantara-tantara itu nombadapa kaloro nusekoci pada nipalamba ira nalome. Tempon tora mayomo, Paulus nompakau pura-pura tau kana manggoni. Niulina. Sampulu patambengi muka saena, komi aga nompo pea-pea, da aria komi nanggoni nopa-nopa. Sabana itu kuperapi ka komi, kana manggoni komi sakedi bei-bei. Panggoni itu para lura koni komi, ala komi maroso bali, pada mamala masalama ngari kasusai. Komi pura-pura kana masalama. Da aria mokuya komi ngina, nau aga sambala bulu boo komi, da amaronto. Nau puno tesa ivetu, i Paulus nangala roti pada niulina tarima kasih kapue ala tala, ringayo ira pura-pura. Nibagi-bagi na roti itu, pada numpamulamo i anangoni. Naopu itu, naroso bali rara ira pura-pura pada ira vo unanggoni. Kadea kami pura-pura riara sakaya bete itu roatu pitumpulu bo onombaa. Naopu nanggoni sampai nabosu puramo ira nantajia ke gando tonaria risakaya itu riarantasi alam mengaa sakedi sakaya itu. Tempo nayomo topom pajala sakaya itu nanggita kabatana tapi daa ninjani ira kabatana riumba itu. Nikita ira saungusidu nutasi ante talintina. Patuju ira ala sakaya itu rapaka sampo ira ritalinti itu. Naopu itu nidapa ira kaloro nu balango-balango pade balango-balango itu nipalasi ira naboli riarantasi. Pade nivole ira kaloro pompo uguli ala sakaya mamalara guli. Pade niore ira somba rikolu nu sakaya itu ala poiri mantavui sakaya itu malaum pakaritalinti. Tapi da apa narata ritalinti itu sakaya kami aga nombarumpa bone nabua. Bagi akolu nu sakaya itu nesua riara bone sampai sakaya itu mana namala mapola. Pade bagia ripuri nu sakaya itu naropotaka nirumpa nu balumba bete itu. Nanggita kajadia itu tantara-tantara itu madota mempatesi pura-pura tau nitaha itu ala daa ria sambaa morabu rikabatana pade malai. Tapi Julius nantagi ira sabana ia madota mempakasalama i Paulus itu. Pade nipakauna pura-pura tau tonamala norabu motinga navu mokolu riarantasi morabu mpakaritalinti itu. Pade tau-taun tanina kana metuntu maka ante nanjoko dopi pade kayu bingga-bingga nusakaya itu. Jadi ante ivetumo kami pura-pura nasalama nesore rikabatana.